Cukup dari jauh saja sayang. Aku memandang dirimu karena tak mungkin lagi aku mengharap cintamu di hati ini. Selamat tinggal sayang. Telingamu hingga begitu cepat engkau lupakan diriku. Kejam, berulang kali aku datang ke rumahmu. Terbuka untukku, tak kusangka ternyata di balik jendela engkau bercumbu mesra dengan yang lain. Kejam. Cinta untukmu. sangka ternyata di balik jendela engkau berjumbu mesra dengan yang lain.